وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الاختلاف على راوي في زيادة في متن الحديث. Perselisihan atas seorang rawi tentang tambahan yang ada pada matan hadis. Contohnya, wa mithaluhu ma akhrajahu Ibnu Majah fi Sunan. Contohnya apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitabnya Sunan di Barakallahu fiikum. Kata beliau, haddatsana Dawud ibn Rashid. Perhatikan baik-baik sanadnya. Haddatsana Dawud ibn Rashid qala haddatsana Hafs ibn Ghiyath an al-A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala wa an Abi Sufyan an Jabir qala. Jaa Sulaiman taib an Abi Hurairah wa an taib Abi Sufyan an Jabir qala, keduanya mengatakan, yakni Abu Hurairah dengan Jabir bin Abdullah, jaa Sulaik al-Ghatafani wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين قبل أن تجي؟ قال لا. قال فصل ركعتين وتجوز فيهما. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keduanya mengatakan, Abu Hurairah dan Jabir mengatakan, datang Sulaik al-Ghatafani dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah Jumat. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam asallaita raka'ataini qabla an taji? Apakah engkau sudah melakukan salat dua rakaat sebelum engkau datang ke sini? Karena boleh jadi salat di belakang sana kemudian datang ke dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung duduk. Barakallahu fik. Qala la, enggak ya Rasulullah. Qala fa shalli rak'ataini wa tajawwaz bihi. Kata Rasulullah, salatlah engkau, berilah engkau salat dua rakaat dan tajawwaz bihi ma, yakni hendaknya engkau memendekkannya, jangan terlalu panjang. Baik. Ini yang semestinya dilakukan oleh seorang ketika masuk ke masjid. Apakah di khutbah Jumat atau di bukan khutbah Jumat? Masuk langsung salat dua rakaat yang biasa disebut oleh para ulama kita dengan apa? Tahiyatul Masjid. Walaupun penamaan ini bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul mengatakan idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka rak'ataini. Kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai dia melakukan salat dua rakaat. Barakallahu fikum. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu silakan kau berdiri salat dua rakaat wa tajawwaz fihima. Fakhtulifa ala Hafs ibn Ghiyath fi ziyadatin qabla an taji. Maka diperselisihkan atas Hafs ibn Ghiyath pada tambahan qabla an taji, sebelum engkau datang. Asallaita rak'ataini qabla an taji. Fa akhrajahu Abu Dawud qala haddatsana barakallahu bikum. Waqtul bala Hafs ibn Ghiyath. Coba perhatikan haddatsana Dawud bin Rashid qala Hafs ibn Ghiyath an al-A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah. Baik, wa an Abi Sufyan an an Jabir. Baik. Pembahasan di sini adalah Hafs ibn Jabir. Hafs ibn Ghiyath. Dia menambahkan dalam riwayatannya qabla an taji. Fa akhrajahu Abu Dawud qala haddatsana Muhammad ibn Mahbub. Muhammad ibn Mahbub wa Ismail ibn Ibrahim kilahuma an Hafs ibn Ghiyath. Disampaikan kepada kami oleh Muhammad ibn Mahbub dan Ismail ibn Ibrahim, keduanya dari Hafs ibn Ghiyath. Baik. Kemudian dibawakanlah hadis tadi tanpa ada tambahan qabla an tajia. Wa akhrajahu al-Bukhari, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari fi al-qira'ati khalf al-Imam. Qala hadatsana Umar ibn Hafs qala hadatsani Abi. Baik. Hafs ibn Ghiyas barakallahu fikum. Hafs ibn Ghiyas disampaikan berkata Imam al-Bukhari hadatsana Umar ibn Hafs qala hadatsani Abi dan seterusnya binahwi binahwihi duna ziyadati idha tanpa ada tambahan qabla an taji. Wa asl hadis bi sahihain an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu duna ziyadah. Dan asal hadis ini, pokok hadis ini ada yang dimasukkan oleh Imam Bukhari Imam Muslim dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah. Tanpa ada tambahan tadi qabla an taji. Fa hadha zahiruhu al khilafu ala Hafs ibn Hatib ala Hafs fi hadhihi ziyadah. Zahir perselisihan atas Hafs ibn Ghiyas dengan tambahan yang dibawakan oleh dia. Wal ashahu riwayatul jamaah, dan yang benar adalah riwayatan jamaah yang meriwayatkan ini tanpa ada tambahan barakallahu fikum. Baik. Fa hadza zahiruhu al khilaf ala Hafs fi hadhihi ziyadah wal ashahu riwayatul jamaah. Wa rajjaha ba'd ahli al-'ilm an yakuna hadza min babi tashhifi ruwati sunan fa inna ma huwa asallaita qabla an tajlis. Sebagian ulama mengatakan ini justru tashhif adalah salah penulisan barakallahu bikum. Tashhif salah penulisan dari rawi sunan. Sesungguhnya yang benar adalah asallaita qabla an tajlis, apakah engkau sudah salat sebelum engkau duduk, bukan qabla an taji tapi qabla an tajlis. Bagali tapi hina syekh, yang salah di sini adalah tukang catat, tukang salin, karena di zaman dahulu kala barakallahu fikum nusakh ini adalah para penyalin. Kalau di zaman dahulu kan tidak ada fotokopi, kan demikian, tidak ada fotokopi, yang ada adalah tukang salin, diserahkan kepadanya satu kitab, kemudian dia yang menyalinnya. Jadi memindahkannya ke buku yang lain. Ada yang mengatakan bahwa ini salah tulisan. Wahwa qaul mizzi rahimahullah ta'ala. Wahwa muhtamalum wa mutah. Ya ini mungkin kan. Dan boleh jadi. Barakallahu alaikum. Memang salah tulis. Walhasil ini yang jadi permasalahan qabla an taji. Syahidun hadis ini barakallahu alaikum. Asul hadis memang ada. Barakallahu alaikum. Larangan untuk duduk sebelum melakukan sholat dua rakaat barakallahu fikum. Baik. Ini kalau datang dia dari tempat yang jauh, tapi kalau hanya sekedar keluar sesaat dan keinginan kembali ke masjid, maka tidak jadi mengapa bagi dia kalau dia merasa berat untuk tidak sholat dua rakaat. Misal dia di dalam masjid barakallahu fikum, dia di dalam masjid kemudian dia dipanggil oleh seseorang, fulan, dia turun. Kemudian dia tetap mau naik ke atas itu. Tidak mengapa untuk dia barakallahu fikum tidak melakukan kalau itu sesuatu yang memberatkan dia dan kondisinya berulang-ulang. Kan demikian. Antum naik ke atas misalnya. Mengambil sesuatu. Antum duduk di sini, ambil sesuatu, kemudian turun lagi. Tidak mengapa untuk Anda tidak melakukannya. Tapi kalau Anda keluar jauh, kemudian Anda datang, maka silakan melakukannya. Baik. Wallahu musta'an. Kita cukup sampai sini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.